Apa kau kata curi nama orang tua sangat? Dan apa yang dilakukan perempuan itu kalau dia tahu kalau itu terjadi kat dia? Kalau laki-laki ni dia ada komen kan? Mana komen kan? Bagaimana tu dah panggil kamera komen kan? Dia bisa sikit kan tu? Komen kan kamera tak kata beliau tau. Nah, jadi dia tengok perempuan lawan dengan mikmah di tubuh kamu. Faham? Jawabnya kata tanpa izin dan gambar itu haram dilihat, hukumnya haram. Kalau gambar itu tidak haram dilihat, maka tengok balik kepada mulut. Kalau keadaan itu kalau diexpokan pada publik, tidak memalukan dia, maka tidak haram. Kalau memalukan dia, hukumnya haram. Contohnya dia duduk beli sayur pasal. Kita ambil gambar nampak orang puan duduk beli sayur. Maka pada keadaan itulah gambar kalau papi pada orang ramai tak malu lah dia tak malu eh? Pasal duk beli sayur gitu dia cuma nampak putih dari jauh maka tidak nampak tapi kalau mana kita papikan pada orang ramai dia malu maka hukum dia haram walaupun yang terbaik mestilah kita